Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد الحمد لله marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai karunia dan kenikmatan, baik yang zahir terlebih kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan agama kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini bisa berkunjung, bermuajahah, berziarah kepada para asatidah yang ada di Ma'had Al-Ittiba'. Demikian pula kepada seluruh para pengurus dan para pengajar, para santri, dan demikian pula para ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah untuk ma'had ini dan demikian pula al-qa'imin dan para penuntut ilmunya. Terima kasih kita ucapkan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita bersama-sama untuk bareng-bareng ngaos. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridha dan barokah pada majelis kita siang kali ini. Insyaallah Ta'ala pada kesempatan pertemuan kita kali ini kita akan menyampaikan, membahas hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Di antaranya kita akan sampaikan definisi atau pengertian iman. Kemudian sebab-sebab yang akan menambah keimanan seseorang, dan semoga nanti apabila waktunya cukup kita akan lanjutkan menyampaikan pembahasan yang berkaitan dengan buah daripada keimanan. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengambil faedah dan penjelasan dari kitab yang ditulis oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah, yang mana kitab beliau diberi nama At-Tawdih wal Bayan li Asy-Syajaratil Iman. Di dalamnya, di dalam kitab tersebut, beliau menyajikan pembahasan yang berkaitan dengan iman, definisinya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan iman. Demikian pula beliau menyebutkan sebab-sebab yang akan menambah keimanan yang ada pada seorang hamba. Demikian pula termasuk yang disajikan oleh beliau adalah buah daripada keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24 dan 25. Qala Allah ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah kalimat yang baik seperti sebatang pohon yang baik, akarnya tegak kuat dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pohon itu memberikan hasilnya setiap musim dengan izin Rabbnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan-permisalan untuk manusia agar mereka selalu mengingat. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini membuat perumpamaan kalimat iman yang itu merupakan kalimat yang terbaik seperti sebatang pohon yang itu pohon yang paling baik yang disifati dengan sifat-sifat yang baik, akarnya tegak kokoh, batangnya terus-menerus tumbuh, demikian pula buahnya selalu menghasilkan sepanjang musim, yang memberikan manfaat yang bermacam-macam kepada pemiliknya dan demikian pula kepada selain pemiliknya. Al-Alamah As-Sa'di rahimallahu taala di dalam kitabnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, beliau menyebutkan tentang definisi al-iman. Kata beliau rahimallahu taala, iman itu huwa qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, fahuwa yashmalu aqaidal iman wa akhlaqahu wa a'malahu. Iman itu, kata beliau, adalah ucapan dan amalan serta keyakinan akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi atau pengertian iman. Kata beliau rahimallahu taala, iman itu mencakup aqaid, keyakinan-keyakinan, mencakup pula akhlak dan amalan-amalan. Wa qala ta'ala, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladhina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sungguh orang-orang yang beriman telah beruntung, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhi atau berpaling dari ucapan atau perbuatan yang tidak bermanfaat, dan orang-orang yang mereka menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, melainkan kepada istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka dalam hal itu tidak tercela. Maka barang siapa yang mencari di balik itu, maka sesungguhnya mereka orang yang melampaui batas. Dan ayat yang berikutnya, orang-orang yang menjaga, memelihara amanah-amanah yang dipikulkan kepada mereka serta janji-janji mereka, dan orang-orang yang menjaga sholat-sholat mereka, mereka akan mewarisi, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Di dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, sangat jelas menyebutkan bahwasanya iman mencakup keyakinan-keyakinan. Iman mencakup akhlak, amalan-amalan yang zahir maupun amalan-amalan yang tidak nampak. Konsekuensi dari itu semua, iman itu akan bertambah dengan bertambahnya amalan-amalan ketaatan, dan akan berkurang dengan berkurangnya amalan-amalan ketaatan. Ditunjukkan pula bahwasanya iman itu mencakup ucapan dengan lisan, dan demikian pula amalan anggota badan. Demikian pula cakupan iman mencakup keyakinan, dan demikian pula akhlak, seperti apa yang disebutkan di dalam As-Sahihaini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, iman itu cabangnya atau bagiannya lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata beliau alaihi assalatu wassalam, sifat malu adalah termasuk bagian dari keimanan. Tadi kita sebutkan bahwasanya al-iman yazidu bita'ah wa yankusu bil ma'siyah. Dan ini adalah merupakan mu'taqad ahli sunnati wal jamaah, merupakan salah satu keyakinan dari sekian keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di antara yang menjadi landasan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang adalah hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi, bahwasanya di antara cabang keimanan ada yang paling tinggi dan ada cabang keimanan yang paling rendah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-124, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadadhu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadahum imana wa hum yastabsirun. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-124, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan apabila diturunkan surat kepada mereka, maka di antara mereka ada yang mengatakan, yaitu di antara orang-orang munafik, ada yang menyatakan, siapa di antara kalian yang bertambah imannya ketika diturunkan surat dari surat Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan bertambah keimanan mereka dan mereka bergembira dengan diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat ini menunjukkan pula bahwasannya iman itu bisa bertambah ketika di sana diturunkan Al-Quran, akan menambah keimanan bagi orang-orang yang beriman. Disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan, diingatkan nama Allah, akan bergetar kalbu-kalbu mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, yaitu dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, zadadhum imana, akan menambah keimanan kepada mereka. Itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran adalah merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sifat orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan menambah keimanan yang ada pada mereka, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-alamah al-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya At-Tawdih wal-Bayan li Syajaratil Iman, beliau menyebutkan perkara-perkara yang menjadi penyebab bertambahnya keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan segala sesuatu yang diinginkan, segala sesuatu yang diharapkan dan dicita-citakan, di sana ada sebab-sebab dan jalan yang akan mengantarkannya. Bertambahnya iman, sempurnanya iman adalah salah satu cita-cita yang paling tinggi yang diharapkan oleh setiap mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah menjadikan iman itu bisa bertambah, atau sebab-sebab yang bisa menjadi penyebab bertambahnya iman, di sana Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, menjadikan perkara-perkara yang bisa menjadikan berkurangnya keimanan. Ada dua sebab yang akan menjadikan keimanan itu bertambah pada diri seorang hamba. Sebab yang pertama adalah sebab secara umum atau sebab secara global. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sebab secara global yang akan menambah keimanan adalah mentadabburi ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dan memperhatikan ayat-ayat Allah Al-Kauniyah berupa alam semesta ini dengan berbagai bentuknya, serta bersungguh-sungguh mempelajari tauhid yang merupakan tujuan diciptakan takkan seorang hamba, serta mengamalkannya. Ini sebab yang pertama, sebab secara umum, sebab secara global yang akan menambah keimanan yang ada pada diri seorang hamba. Saya ulang, yaitu dengan mentadabburi ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, serta memperhatikan ayat-ayat Al-Kauniyah, yaitu alam semesta dengan berbagai bentuknya. Demikian pula mempelajari At-Tauhid dan mengamalkannya. Kemudian sebab yang kedua adalah sebab-sebab secara terperinci. Adapun yang pertama tadi, sebab-sebab secara global. Di antara sebab-sebab secara terperinci yang akan menambah keimanan, yang pertama, dan ini yang paling utama, ma'rifatu asma'illahi al-husna al-waridati fil kitabi was sunnah wal hirsu ala fahmi ma'aniha wa ta'abbudu lillahi fiha. Sebab yang pertama adalah mengenal nama-nama Allah yang indah, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula bersungguh-sungguh berusaha memahami makna-maknanya serta beribadah dengannya. Sebutkan ini yang adik-adik ini, salah satu nama dari nama-nama Allah yang indah. Ya, nah, disebutkan salah satu nama dari nama Allah oleh santri kita, Ar-Rahim. Yang lain coba. Al-Ghafir, ya. Ya. Yang lain. Ar-Rahman, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sahihaini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna lillahi 99 isman, mi'atan ila wahidah au ila wahidan, man ahsaha takhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya dan memahami makna-maknanya serta meyakininya dan beribadah dengannya, maka sebagai balasannya ia akan masuk ke dalam al-jannah. Wal jannatu la yadkhuluha illal mu'minun. Nah, sedangkan surga itu tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang beriman. Sehingga mengenal nama-nama Allah, menghafalnya, memahami maknanya, demikian pula beribadah dengannya, itu adalah merupakan salah satu sebab yang akan menambah keinginan, yang akan menambah keimanan bagi seorang hamba. Sebagai contoh misalnya, salah satu nama dari nama-nama Allah adalah Ar-Razzaq. Maka kita hafalkan salah satu nama dari nama Allah ini. Maknanya kita pelajari bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Beribadah dengannya, maka tidaklah kita memohon rizki, melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari sebab-sebab yang akan menambah keimanan, tadabburul Quran ala wajhi al-umum. Sebab yang kedua yang akan menambah keimanan adalah mentadabburi Al-Quran secara umum. Karena orang yang mentadabburi Al-Quran, maka terus-menerus ia akan mengambil faedah dari ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, yang dengannya akan menambah keimanan pada dirinya. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu ayat yang kedua dari surat Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, maka akan menambah keimanan yang ada pada diri mereka. Maka seorang mukmin dengan sekedar membaca ayat-ayat Allah dan memahami berita yang dibawa di dalamnya, serta mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, maka akan mendapatkan tambahan keimanan. Terlebih lagi, ia memperhatikan, mendalami, mempelajari ma'ani atau makna-makna, mempelajari tafsir-tafsirnya, maka akan lebih menambah lagi keimanan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, ma'rifatu ahadith an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakullama izdadal abdu ma'rifatan bi kitabillah wa sunnata rasulihi izdada imanuhu wa yakinuhu. Yang ketiga adalah mengenal hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap kali seorang hamba itu bertambah ilmu tentang kitabullah dan sunnah rasulnya, maka akan bertambah iman dan keyakinannya. Masya Allah. Jadi insya Allah jalan yang ditempuh oleh para penuntut ilmu, para santri. Apakah yang mereka hadir di majelis-majelis ilmu atau yang memang tinggal di pondok pesantren, itu adalah merupakan jalan dan upaya dan usaha untuk selalu menambah dan meningkatkan keimanan. Karena aktivitas yang ia jalani tidak terlepas dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafal Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari makna-maknanya, tafsir yang terkandung di dalamnya, mempelajari syuruh atau syarah-syarah hadis yang telah diberikan oleh para ulama kita tiap hari dari pagi sampai nanti menjelang tidur, tidak terlepas dari usaha dan upaya untuk terus meningkatkan dan memperbaiki keimanan. Yang keempat, wa min turuki mujibatil iman wa asbabihi ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu ma huwa alaihi minal akhlaqil 'aliyah wal awsafi al kamilah. Sebab yang keempat yang akan menambah keimanan adalah mengenal Nabi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengenal dan mempelajari akhlak yang tinggi, yang mulia, yang dimiliki oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, serta mengenal budi pakerti yang sempurna yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji nabinya alaihi assalatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suri tauladan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dan mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wa ma ataakumur rasulu fahuduhu wa ma ataakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Kita diperintahkan untuk mengambil, mencontoh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilarang untuk kalian, maka tinggalkanlah. Yang kelima, dari sebab-sebab yang akan menambah dan akan menguatkan keimanan, at-tafakkuru fil kaun fi khalqis samawati wal ard wa ma fihinna minal makhluqati al mutanawwi'ati wan nazar fi nafsil insan wa ma huwa alayhi minas sifat. Yang kelima adalah memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan langit, demikian pula apa yang ada di dalamnya, demikian pula penciptaan berbagai makhluk-makhluk Allah, bumi, matahari, bulan, gunung, laut. Merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di dalamnya adalah memperhatikan diri sendirinya, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya, dengan sifat yang sempurna, memiliki mata, memiliki kepala, memiliki penglihatan, memiliki kalbu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Asal muasal kita tidak punya ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal afsara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tiga pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ini, berupa pendengaran yang bisa untuk mendengarkan, penglihatan, dan kalbu, itu adalah sarana bagaimana kita mendapatkan ilmu yang sebelumnya kita dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tapi dengan mendengar, melihat, dan dengan kalbu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu kepada setiap kita. bahkan memberikan ilmu kepada hambanya. Maka hendaknya, sebagaimana dalam ayat ini tadi, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keenam. Termasuk sebab-sebab yang akan menambah dan mendatangkan keimanan adalah al-iktharu min dzikrillahi kulla waqtin wa min ad-du'a alladhi huwa muhul ibadah. Yang keenam, termasuk sebab-sebab yang akan menambah keimanan adalah memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak berzikir pada setiap waktu. Dan termasuk akan menambah dan memperkuat keimanan adalah memperbanyak doa, memperbanyak meminta dan memohon kepada Zat yang akan mengabulkan doa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana doa ini adalah termasuk inti daripada ibadah. Fa inna adz-dzikra lillah yaghrisu syajaratal iman fil qalb wa yughadhihi aw yughadhiha wa yunammiha. Karena mengingat Allah itu akan menumbuhkan pohon keimanan di dalam kalbu dan akan menumbuhkan dan mengembangkannya. Wa kullama izdada al-'abdu dzikrallah qawiya imanuhu. Maka setiap kali seorang hamba memperbanyak, menambah zikirnya kepada Allah, maka akan bertambah kuat imannya. Kama annal imana yad'u ila kasratiz zikir. Sebagaimana iman, keimanan itu sendiri akan membawa untuk seseorang itu banyak berzikir. Faman ahabballaha aktsara min dzikrihi wa mahabbatullahi hiyal iman bal hiya ruhuhu. Maka barang siapa yang mencintai Allah, maka dia akan banyak mengingatnya. Dan mencintai Allah itu adalah bagian daripada iman, dan bahkan itu adalah merupakan rohnya iman. Adzan duhur sampai jam berapa? Hampir ya. Mungkin kita lanjutkan nanti insya Allah setelah duhur dan setelah istirahat biidznillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.